cintamu yang telah pikat aku, buat aku jatuh di pelukanmu. Hari-hariku bagaikan di surga, terasa dunia milikku saja. Tak bisa lepas, tak bisa ku lupa semua tentangmu di mataku. Baby, aku rindu. Oh, hari-hariku bagai di surga.